orang bijak pasti bijak bekerja. Artinya, ia tidak bekerja pada musim dingin, tapi di musim panas, musim dingin, ia memanen hasilnya. Orang bijak tahu kapan dia harus memulai karya, dan terus hingga ia tahu batas yang dibutuhkannya. Orang bijak selalu mampu menghitung hari-harinya. Dia tahu bagaimana mengukir tiap langkah-langkah kerjanya menjadi sesuatu yang indah. Betapa menyedihkannya orang yang tak bijak, malas berjalan, dia berkata ada singa menghadang. Hah? Orang tak bijak seringkali mempunyai ribuan argumentasi, tapi yang nyaris mematikan karya diri. Lari dan tidak pernah berani menyelesaikan apa yang mesti. Itu ironi. Jangan berdalih dan menyalahkan seluruh pekerjaan ketika tak bisa menyelesaikannya. Karena pekerjaan hanyalah sebuah pekerjaan. Ia tak mengatur dirinya dan dia tak meminta. Ia pun tak mampu memberi, tapi kitalah yang melukisnya. Karena itu, jangan salahkan sekitarmu ketika pekerjaanmu tak menggapai hasil yang memuaskan. Periksa dirimu, tumbuhkan bijak dalam hidupmu, bergaullah dengannya, milikilah dia, dengan bijaklah berkarya. Pasti engkau akan melihat hasil yang luar biasa. Orang yang bijak akan bijak bekerja, maka dia akan menikmati hasil yang luar biasa. Semoga engkau bergairah untuk menjadi orang yang berbijaksana.